Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan meneruskan pembacaan Al-Fusul fi Siratir Rasul, pasal-pasal tentang sirah perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Pada pertemuan telah lewat disebutkan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga nasab beliau. Kemudian beliau ditinggal oleh bapaknya. Ya, dalam keadaan beliau masih di perut ibunya, kemudian juga ditinggal oleh ibunya setelah itu. Kemudian beliau diasuh oleh Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib akhirnya meninggal dalam keadaan kekafiran, disebutkan hikmahnya pada pertemuan terlewat. Kemudian mulai banyak di situ para sahabat yang dia masuk Islam. Yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian disebutkan juga di situ istri beliau, istri Nabi Muhammad yaitu Khadijah. Demikian juga Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abu Bakar, ya, beliau mengajak sahabat-sahabatnya seperti Utsman bin Affan masuk Islam juga. Ya, ini yang menyebabkan masuk Islam Utsman bin Affan adalah Abu Bakar. Demikian juga Tulhah bin Ubaidillah. Demikian juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian kita sebutkan, ya, pasal di situ ada di buku itu. Fitnatul Mu'adzibin wal Hijrah ila Habasyah. Fitnah, cobaan ataupun ujian yang dilakukan oleh al-mu'adzibin, orang-orang yang menyiksa, wal hijrah ila al-habasyah, dan hijrah ke negeri Habasyah. Semua yang menukasir rahimahullah ta'ala di dalam sirah Nabi SAW berikutnya adalah walama istadda adal musyrikin, ketika semakin berat siksaan orang-orang musyrik, ini menyakiti, ya, orang-orang musyrik, alaman amanah terhadap orang-orang yang beriman, semakin berat semakin berat. Waktu itu berarti masih di mana? Masih di Mekah, ya, masih di Mekah. Wafatanu minhum jamaah, mereka memfitnah, mencoba memberikan balak, ujian, hukuman, siksaan kepada sekelompok kaum muslimin. Hatta innahum kanu yusbirunahum, sampai mereka di antara mereka itu disiksa, tidak langsung dibunuh tapi disiksa dulu, dipanaskan. Sabar di sini maknanya adalah apa? Disiksa. Tidak langsung dibunuh tapi disiksa dulu sampai kemudian dibunuh supaya lebih apa? Supaya lebih merasakan. Menurut mereka seperti itu. Wa yulqunahum fil har, mereka dilemparkan ke tempat yang panas. Ya, sudah lewat pembahasan tentang Bilal bin Abi Rabah. Wa yad'una as-sahrah al-azimah ala sadri ahadihim, meletakkan batu yang besar di atas dada mereka. Ya, dada mereka. Fi siddatil har, di sangat, ya, ini panas yang sangat terik. Kalau di tempat kita baru saja lewat kan panas sekali, demikian ketika bekerja sangat panas sekali, apalagi di padang pasir, apalagi di atasnya ada batu yang besar. Ini yang dialami dulu para sahabat yang pertama kali masuk Islam. Hatta inda hadahum idza utliqa, sampai di antara mereka apabila dibebaskan, la yastati ayya jenis, tidak mampu untuk duduk. Ya, di antara mereka tidak mampu untuk duduk sampai seperti itu. Setelah dibebaskan tidak mampu untuk duduk. Min syiddatil alam, karena sangat pedih sekali hukuman tadi. Ya. Dan demikian memang Nabi sendiri menyebutkan di dalam Sunan Ibnu Majah. Ya, hadis yang sahih oleh Syekh Albani, "Ma baqiya minad dunya illa apa? Illa bala'an wa fitnatan." Tidaklah tersisa dari dunia itu kecuali cobaan dan ujian. Demikian. Jadi kita, kehidupan kita ini tidak tersisa untuk kita dari kehidupan dunia ini kecuali yakni cobaan dan ujian. Cobaan dengan harta juga termasuk cobaan. Ya, kenikmatan juga termasuk cobaan. Kemudian disebutkan di sini fayaquluna li ahadihim, sampai mereka mengatakan kepada salah seorang dari orang-orang yang beriman. Ya. Mereka disiksa, kemudian orang-orang musyrik mengatakan kepada orang yang disiksa itu, alat ilahuka min dunillah. Jadi lata itu adalah sesembahan engkau selain Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul mukrahan, maka dia mengatakan dengan terpaksa, na'am, iya. Ya, wa hatta inal ujal la yamur fayaqulun, sampai-sampai ada al-ujal itu al-ju'al. Al-ju'al itu binatang yang kecil itu. Binatang yang hina itu. Melewati mereka. Kemudian orang-orang muslim mengatakan, "Wa hadza ilahuka min dunillah, ini sesembahan kamu selain Allah Subhanahu wa taala." Fayaqul na'am, dia mengatakan iya. Jadi karena apa? Karena sudah dipaksa tadi. Ya. Wa maral khabits adullah Abu Jahal. seseorang yang jelek, suatu saat dia melewati, yaitu siapa? Musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Jahal. Suatu saat orang yang jelek ini, yaitu Abu Jahal, namanya sebenarnya punyanya Abul Hakam, ya, tapi diganti oleh kaum muslimin dengan Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Amr bin Hisham, ya, waktu itu Amr bin Hisham dia melewati siapa? Bi Sumayyah Umi Ammar, melewati Sumayyah. Sumayyah ibunya Ammar, Ammar bin Yasir, ya. Wa hiya tu'adzab, Sumayyah ini disiksa. Wa zawjuha wa ibnuha, demikian juga suaminya siapa? Yasar. Dan anaknya yaitu Ammar. Ini tiga orang ini. Ammar bin Yasir ini, Ammar, demikian juga bapaknya Yasir, demikian juga ibunya Sumayyah ini. Fata'anaha bi khirbah fi farjiha faqatalaha. Maka kemudian Abu Jahal ini menusuk dengan tombak yang kecil. Sebagian mengatakan yaitu pisau kecil. Fi farjiha, di kemaluan Sumayyah ini, ibunya Ammar, faqatalaha, kemudian membunuhnya. Demikian. Sampai sebagian menyebutkan pertama kali orang yang mati syahid adalah ini, Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir. Ya, sampai terbunuh. Radhiyallahu anha wa an ibniha wa zawjiha. Semoga Allah meridhoi beliau ini dan anaknya dan suaminya. Demikian juga Yasir juga meninggal. Ya, meninggal. Bisa kita lihat di situ asbabun nuzul, ini sebab turunnya wahyu, itu apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Disebutkan di dalam surat An-Nahl, disebutkan di situ. Man kafara billahi min ba'di imanihi ila man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syara bil kufri sadran fali qadum minallahi wa lam adabun adzim. Barang siapa yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah imannya, ya, kecuali yang dia itu dipaksa dan hatinya tetap dalam keadaan tenang dengan keimanan, maka dia dimaafkan. Ini demikian. Yaitu waktu itu Ammar bin Yasir disebutkan beliau akhirnya waktu itu mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran, tetapi hatinya tetap apa? Tetap dalam keadaan Islam. Karena melihat ibunya di sini sampai meninggal, demikian juga bapaknya Yasir meninggal juga. Ya, akhirnya beliau mengucapkan kalimat tadi. Dan beliau sendiri juga disiksa. Maka turunlah ayat tadi. Maka orang seperti ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, adalah Abu Bakar Siddiq Abdullah bin Utsman radhiyallahu anhu. Idza marra bi ahadin minal mawali, apabila beliau melewati salah seorang dari budak, yu'adzab, yang disiksa, yastari, beliau membelinya. Sampai seperti itu membeli. Min mawali, dari budak-budak dia, wa yu'tikuhu, kemudian memerdekakannya. Jadi kalau ada orang disiksa, dibeli oleh Abu Bakar kemudian dimerdekakan. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah. Minhum Bilal wa ummuhu, dan ibunya. Ini Bilal ini demikian, dia disiksa. Ya, pernah lewat pembahasan tentang Bilal ini, kemudian beliau apa? Dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan ibunya Hamamah, namanya Hamamah. Wa Amr bin Fuhairah, demikian juga dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wa Ummu Absin, sebagian mengatakan Unais. Wa Zinirah wa Nahdiyah wa Ibnatuha, demikian juga anaknya. Wa jariyah li Bani Adi, demikian juga budak dari Bani Adi. Kana Umar yu'adzibuha, dulu Umar menyiksanya. Alal Islam, karena masuk Islam. Jariyah Bani Adi ini qabla ayyuslima, sebelum Umar masuk Islam. Dulu Umar juga sebelum beliau masuk Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menyiksa budak, demikian disebutkan oleh Ibnu Katsir. Hatta qala lahu Abu, sampai berkata bapaknya, siapa itu? Abu Quhafah. Jadi Abu Bakar Siddiq itu bapaknya Abu Quhafah. Abu Quhafah. Beliau sendiri namanya adalah Abdullah bin Utsman. Abu Bakar Siddiq namanya Abdullah bin Utsman. Sampai berkata bapaknya ini, Utsman atau Abu Quhafah ini, ya bunaya, wahai anakku, araka, aku melihat engkau tu'tiku riqaban, engkau memerdekakan budak-budak. Di'afan, yang dia itu orang-orang lemah. Kalau aktakta qauman juldan, kalau engkau memerdekakan suatu kaum yang dia itu adalah kuat, jadi kenapa engkau tidak memerdekakan budak-budak yang kuat, yang kau memerdekakan budak-budak yang lemah, bahkan di antara mereka perempuan. Yamna'unak, akan menghalangi engkau. Bakala, maka berkata lahu Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata kepada bapaknya, ini uridu ma'urid, sungguhnya aku menginginkan apa yang aku inginkan. Fayuqalu innahu nazalat fihi, maka dikatakan bahwa turunlah ayat dengan surat ucapan Abu Bakar tadi, ya, surat di situ apa yang ada dalam surat Al-Lail. Wa sayajannabuhal atqa, dan akan dijauhkan dari api neraka itu orang-orang yang bertakwa. Siapa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang mana mereka memberikan harta mereka itu untuk membersihkan diri mereka. Ila akhir surah, sampai akhir surat. Ya, demikian. Ini keutamaan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ini sisaan waktu itu yang dialami oleh orang-orang yang masuk Islam, ya. Maka kemudian sampai di situ disebutkan keutamaan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sebutkan di tafsir Ibnu Katsir. Ya, walaupun para ulama sepakat bahwa ayat ini turun kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq, tapi kita tidak sebutkan sana situ. Demikian juga di bukunya Syekh Mubil juga Asbabun Nuzul tidak disebutkan di situ. Yang penting adalah di sini keutamaan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Kemudian disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir, setelah demikian beratnya siksaan yang dialami oleh kaum muslimin. Bayangkan, ya. Kalau dulu ya, ini mereka disiksa seperti itu. Demikian juga mungkin di antara kita. Ketika mengenal sunnah, mendapati siksaan seperti itu, tidak ada apa-apanya dibanding apa yang dialami oleh para sahabat dulu. Bilal bin Rabah, demikian juga Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, pernah lewat. Ibunya waktu itu mengancam tidak akan makan, tidak akan minum sampai keluar dari agama Islam. Sa'ad mengatakan, ya Ummah, wahai ibuku, kalau engkau punya 1000 jiwa, setiap jiwa itu keluar satu persatu, aku tidak akan murtad. Sampai kemudian ibunya pun membatalkan keinginan dia itu, melihat kesungguhan dari anaknya itu, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan banyak sejarah terdahulu. Demikian juga kalau kita perhatikan dari pembicaraan Abu Sufyan, Ibn Harb sebelum masuk Islam, ketika bercakap-cakap dengan Hirakal, terjadi perbincangan. Hirakal sudah tahu tentang Nabi Muhammad SAW, bahkan dia mau masuk Islam, tapi karena mencintai dunia dia tidak masuk Islam. Dia bertanya kepada Abu Sufyan, apakah di antara mereka ada yang murtad, benci terhadap agamanya? Tidak ada. Dijawab oleh Abu Sufyan, tidak ada. Ya, tidak ada kemudian mereka murtad. Kemudian berkata Hirakal, demikian keimanan kalau sudah bercampur dengan apa? Dengan lubuk hati. Ini keimanan kalau sudah bercampur dengan lubuk hati, demikian tidak bisa terpisah. Sampai mungkin jiwanya yang harus dibunuh. Ya, demikian. Kemudian setelah kita mengetahui demikian siksaan disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini, wala ma istadal bala, ketika cobaan semakin berat, adanallahu subhanahu wa ta'ala, Allah mengizinkan subhanahu wa ta'ala fil hijrah, untuk hijrah. Berat di kampung negerinya, di kampung halamannya. Mereka punya harta yang banyak itu. Ya, mereka orang-orang yang kaya di antara mereka. Utsman bin Auf, ya, Abu Bakar Ash-Shiddiq, Utsman bin Affan, itu hartanya yang banyak. Bahkan Abu Hurairah juga punya harta waktu itu. Mereka meninggalkan negeri mereka. Utsman bin Affan bagaimana punya hartanya banyak. Disebutkan waktu itu Allah SWT kemudian mengizinkan mereka untuk hijrah. Hijrah itu berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Kalau dulu belum ada negeri muslim, berpindah dari negeri kafir ke negeri yang lain yang lebih ringan siksaannya, atau mungkin tidak ada siksaannya. Al-hijrah ila ardi Habasyah. Hijrah berpindah ke ardil Habasyah, negeri Habasyah, negeri Ethiopia. Melewati padang yang tandus, kemudian juga menyeberang lautan. Waya fi gurbi Mekah, yaitu di sebelah barat negeri Mekah. Bainal baldaini Sahari As-Sudan, antara dua negeri, yaitu padang Sahara yang panas negeri Sudan, wal bahr Ahid minal Yaman, lautan Al-Ahid minal Yaman yang ada di negeri Yaman. Ilal Kulzum, sampai Kulzum Madinah Qarbul Ilah, yang disebutkan seperti itu. Dan itu adalah lautan yang terkenal dengan Bahrul Ahmar. Ini Laut Merah, antara Laut Merah dan Sudan, yaitu negeri Habasyi. Itu yang kita lihat itu, berarti melewati lautan antara negeri Sudan dan tadi Laut Merah. Pergi ke sana mereka para sahabat. Perjalanan jauh, dan itu pun mereka dikejar oleh orang kafir Quraisy. Kemudian mereka segera menuju ke negeri Habasyah ini. Kemudian disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir, bahkan awal man kharaja faran bidinhi ila Habasyah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pertama kali yang keluar lari dengan membawa agamanya ke negeri Habasyah Ethiopia itu siapa yang pertama? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa mahu zaujatuhu, bersama dengan dia itu istrinya. Siapa istrinya? Ruqayyah bintu Rasulullah SAW. Ruqayyah. Utsman dan Ruqayyah, anak Nabi SAW, melakukan hijrah ke negeri Habasyah. Ya, disebutkan tidak ada keturunan juga dari Ruqayyah ini yang sampai kepada zaman kita ini. Demikian juga Ummu Kulthum, dari istri, dari anak Nabi SAW. Jadi Utsman bersama dengan anak perempuan Nabi SAW hijrah. Watabi'ahun nas, mengikuti dia itu manusia. Di situ ada Ummu Habibah juga, istri Nabi SAW berikutnya. Demikian juga Ummu Salamah. Ikut berjalan perempuan-perempuan. Mereka pergi membawa agamanya menuju Habasyah. Sampai di sini subhanallah wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.